Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik para pemirsa Baja TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah memberkahi aktivitas kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa Al-Baja TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Farhan Nawawi bisa kembali hadir menemani pagi sahabat. Dan insya Allah sahabat, di pagi hari ini kita akan kembali belajar, menimba dan menambah ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kita akan kembali belajar bersama Al-Mukarram guru kita Buya Yahya dalam program Ekonomi Syariah. Sebuah program yang akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita tentang bagaimana caranya kita melakukan transaksi jual beli dan yang lainnya yang berkaitan dengan hal ekonomi yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang sangat indah di dalam Islam. Baik, di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang jual beli organ tubuh. Mungkin dari sebagian sahabat ataupun para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin pernah mendengar atau bahkan menyaksikan ya, jual beli organ tubuh. Nah, seperti apa sih pandangan Islam terhadap jual beli organ tubuh? Dan insya Allah, bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa Anda sampaikan lewat telepon, kemudian SMS, Facebook, dan WhatsApp Messenger, dan WhatsApp ya, di session yang kedua nanti insya Allah. Dan kali ini kita langsung saja menyapa guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya, sehat Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar. Semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, kemudahan dari Allah, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga para pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tema kita di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang jual beli organ tubuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masalah jual beli organ tubuh, maka para ulama sudah menjelaskan masalah ini dan dibahas dalam diskusi-diskusi panjang mereka. Kesimpulannya adalah karena organ tubuh itu adalah bukan milik seseorang, maka tidak diperkenankan menjual anggota tubuh. Karena anggota tubuh ini adalah bukan miliknya seseorang, sehingga dia boleh menjualnya. Yang kedua, anggota tubuh manusia ini terhormat. Kalau sudah menjadi diperjualbelikan, akan terendahkan. Dan yang ketiga, kalau dibuka ini, bahaya sekali sebagian orang, mungkin bisa saja memaksa orang tuanya untuk menjual organ tubuhnya, kan dengan harapan anaknya biar mendapatkan kekayaan atau sebagainya, ini kedzaliman. Dan na'udzubillah, ini anak yang durhaka. Atau mungkin menjual salah satu anggota tubuh keluarganya demi menghidupi keluarganya, atau meraih kekayaan, Masya Allah. Dan juga, ini pembahasan dari sisi tidak diperkenankannya, karena bukan milik kita. Dan ini membuka pintu untuk demi apa? Demi dunia. Atau mungkin karena dia terjebak utang dan sebagainya. Sementara bayar utang, kalau orang tidak mampu bayar utang, bukan harus menjual ginjalnya atau menjual organ tubuh yang lainnya. Nah, satu. Akan tapi nanti ada pembahasan masalah pencangkokan tentang itu semuanya pada orang lain. Ini adalah masalah tolong-menolong, Allah kebaikan. Cuma kalau masalah transaksi jual-beli tidak diperkenankan. Akan tapi sesuatu yang dipindah dari orang ke orang nanti dilihat ada dua model. Yang jelas transaksi anggota tubuh tidak ada. Jadi tidak boleh menjual ginjal harganya 1 juta dan sebagainya, tidak ada. Karena itu bukan, tidak bisa ditransaksikan, karena ini barang bukan milik kita. Kemudian, di saat anggota tubuh seseorang dibutuhkan orang lain, masalah pencangkokan, mata, kornea mata, ataupun atau yang lainnya, maka sesungguhnya yang demikian ini diperkenankan dengan catatan. Yang pertama adalah orang yang diambil barang tersebut sukarela total, bukan sampai suatu ketika kejahatan rela seseorang. Suatu ketika ada kisah, wallah alam kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, kan, tapi kisah kejahatan seorang pembantu ini di luar negeri, seorang pembantu dari negeri kita ini, suatu setelah sakit itu masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, siuman sadar, hanya merasakan ada bagian-bagian yang terluka. Setelah beberapa anu, semakin tidak sehat hidupnya. Rumah sakit itu sengaja ada kesepakatan antara seorang kaya dengan dokter untuk mengambil organ-organnya, organ yang dibutuhkannya. Oh, ini boleh untuk dirinya sendiri. Ini tidak terjadi transaksi nanti. Ini namanya tabarruk, murni. Misalnya masuk nanti usaha darah dipakai oleh orang lain dengan catatan orang yang diambil anggota tubuh tersebut harus sukarela. Yang kedua, tidak akan menjadikan fungsi tubuhnya itu hilang. Makanya kalau orang transfusi darah sangat diperkenankan. Menolong orang lain menjual darah. Tidak diperkenankan menjual darah karena darah tidak boleh diperjualbelikan. Tapi transfusi darah kan jelas darah akan berganti atau kulit dan sebagainya. Ada menolong kulit orang atau orang minta kulit kita ada. Dan cara yang khusus untuk naik kulit lagi seperti halnya darah tadi. Yang diambil adalah tidak terancam bahaya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kemaslahatan yang jelas. Jadi ada secara medis ada jaminan bahwasanya ini bisa menyelamatkan orang yang ditolong. Bahkan mungkin orang dalam keadaan mau mati, misalnya ginjal, mohon maaf. Ada orang ginjalnya sebelahannya kiri kanan. Agar salah satu ginjalnya digunakan untuk menolong orang yang dalam keadaan darurat. Kalau tidak akan mati. Maka bagaimana hukumnya? Yaitu, tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Dan ini adalah murni dalam tolong menolong tabarruk. Dan itulah yang dibangun oleh Islam, membangun kesadaran akan hidup bersama dengan manusia, tolong menolong kepada manusia yang lainnya. Bukan murni semata-mata untuk uang, na'udzubillah. Nah, jika ternyata di saat memberikan pertolongan, makanya kok dikasih hadiah, maka ini adalah hal lain. Yang jelas jangan terjadi transaksi berapa berani beli ginjalku. Akan tetapi yang terjadi adalah orang yang sukarela, bahkan seorang anak suatu kita sangat rela untuk memberikan ginjalnya untuk ibunda tercintanya, Allah. Karena ibundanya seorang anak muda. Ini adalah kami mendengar ada salah satu putra dari guru mulia yang ada di Arab sana. Putranya begitu cinta kepada ibundanya, ternyata butuh ginjal. Karena ginjalnya rusak semuanya, akhirnya apa? Rela seorang anak ini, masya Allah, ini adalah anak punya bekti luar biasa, memberikan ginjalnya kepada ibundanya. Ini tidak terjadi transaksi jual beli kan untuk itu. Bahkan akhir-akhir ini juga ada seorang tokoh masyhur dalam ilmu nafs, ilmu kejiwaan, seorang profesor doktor dalam ilmu kejiwaan, ada di Arab sana, juga punya kasus masalah ginjal, anak laki-lakinya dengan rela memberikan ginjalnya yang satu untuk orang tuanya. Ini terjadi memang untuk kemaslahatan. Karena sang anak berkata, aku melihat ayahku bukan sebagai seorang ayah. Akan tetapi aku melihat ayahku seorang tokoh. Maka akan aku berikan, ayahku bukan seperti aku. Ayahku bukan seperti manusia biasa. Ayahku adalah orang yang harus dijaga. Makanya diberikan. Tapi dengan catatan, tidak membuat, tidak berfungsinya anggota orang yang diambilnya. Bahkan tidak membahayakannya. Kalau membahayakannya tidak seberapa. Akan tetapi ketahuilah, itu tidak terjadi transaksi jual beli. Kalau terjadi transaksi jual beli, ini bahaya kalau dibuka. Masya Allah, sekarang kan pernah nemukan di negeri fakir, bahkan di Indonesia pernah dengar ada seorang rela menjual ginjalnya hanya untuk kepentingan dunia, hanya karena utang atau anak dan sebagainya. Masya Allah, ini musibah besar. Dan kita jangan memanfaatkan kesempitan orang, memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan orang. Ini adalah problem besar. Kita tidak punya kemanusiaan, tidak punya. Dia sendiri masih tidak rela dengan itu semuanya. Akan tapi ada orang yang mungkin melihat kebutuhan orang lain, yang mungkin orang itu adalah orang yang sangat dibutuhkan di masyarakat dan sebagainya. Maka kalau orang sukarela adalah tetap dalam irama tolong menolong. Jangan sampai ini digunakan untuk memanfaatkan orang lain untuk mengambil anggota tubuh orang dengan kekayaannya, atau sebaliknya. Karena kita tahu orang itu butuh dikasih harga yang tinggi. Misalnya apa? Ginjal. Sehingga ada ginjal dijual sampai ratusan juta. Kenapa harus semacam itu? Berarti dinilai, itu sudah tidak benar. Kalau memang engkau ada seorang yang ngerti makna kemuliaan, memang engkau rela dengan ginjalmu untuk kebaikan. Bukan dalam transaksi jual-beli. Kalau ternyata dia memberi hadiah karena saking senangnya kepadamu, lain cerita. Tapi jangan sampai dibuka transaksi jual-beli urusan-urusannya semacam ini. Dan hukumnya adalah haram, karena ini adalah membahayakan. Baik. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang harus difahami. Kalau darah jelas ya. Darah mudah, karena darah itu semakin sering diambil. Kalau donor darah itu adalah semakin sehat. Karena darah-darahnya keluar, diganti lagi oleh. Ada pergantian di sini. Termasuk kulit. Ada orang menghadir matanya. Di saat mungkin diantaranya ada di pertanyaan, kalau ada orang mau dikisos misalnya, karena anggota tubuhnya kan sia-sia, bolehkah digunakan untuk kepentingan orang yang hidup? Maka ketahuilah, tidak diperkenankan. Sama. Sebab orang meninggal dunia tetap harus dihormati. Misalnya ada orang tidak sholat lalu dipenggal lehernya, dia pun tetap terhormat. Nggak boleh kita merendahkan dia. Tidak boleh merendahkannya. Maka kalau setelah meninggal dunia, tetap itu tidak boleh. Kecuali dia dengan sukarela. Lalu berkata, sebelum aku dikisos, aku berpasrah. Untuk meningkatkan amal kebaikan saya relakan anggota tubuh saya untuk digunakan untuk kemaslahatan, untuk orang yang membutuhkannya. Itu pun tidak terjadi transaksi jual-beli. Mungkin kalau harus ada orang mencangkok ginjal, itu harus bayar mahal. Tentunya bukan untuk ginjalnya, akan tapi hanya untuk orang yang menanganinya. Karena itu ada tenaga-tenaga medis yang handal. Tapi ingat, anggota tubuh jangan diperjualbelikan. Ini mudaratnya banyak sekali. Dan itu menghilangkan rasa kemanusiaan. Sehingga ada orang dengan begitu mudah membeli orang lain. Atau bahkan mungkin dengan berbuat jahat. Siapa saja untuk diperlakukan kayak tadi. Karena tidak ada kemanusiaan. Masya Allah, ini musibah. Jadi antara masalah pelarangan ini adalah demi kemaslahatan. Kalau dibuka bebas, jual ginjal. Sehingga hilang rasa kemanusiaan. Kalau sudah orang hilang rasa kemanusiaan, bagaimana? Egois sekarang. Bunuh orang lain saja enteng. Apalagi hanya mencuri ginjalnya orang. Ginjal bisa dicuri. Kayak tadi, kongkali-kong, suangkol dengan seorang dokter, operasi dan sebagainya. Atau dengan surat-surat palsu, ini seolah mau dan sebagainya, dikasih bius, ya, diambil, selesai. Dikasih bius, Masya Allah. Makanya hati-hati, kalau kita berada di negeri-negeri yang tidak punya iman, khawatir ya, kalau kita melakukan pengobatan dan sebagainya, apalagi asing dengan sendiri dan sebagainya, karena tidak punya iman, mungkin sekali. Ya, ada tindakan-tindakan yang apalagi perbedaan agama dan sebagainya. Makanya berobat dengan negeri yang tidak beriman sendiri, kita harus waspada. Harus kontrol kita. Khawatirkan ada sesuatu yang diambil dari kita tanpa semangatan kita. Na'udzubillah, nanti musibah. Dan bagi mereka, karena mungkin menganggap ini adalah orang yang berbeda agama, lalu tidak terhormat di kalangan mereka, bisa saja mereka punya fatwa, boleh diambil, boleh dicuri. Karena apa? Ini adalah orang-orang, bukan orang agama yang seagama. Maka kita harus waspada dalam hal ini. Baik, kemudian nanti, ada bagaimana caranya memindah? Kalau kita beli, istilahnya beli darah dan sebagainya. Enggak ada beli darah. Kalau darah sekarang ini karena sudah dikemas, coba ekadnya dirubah. Kita mengganti biaya untuk transfusinya dan biaya donornya. Pengemasannya kan dalam darah itu kan harus dijaga agar tetap dalam kondisi yang fresh. Yeah. Tidak bisa berubah. Darah ini kita bukan darah jadi kerupuk, bukan. Tapi darah yang akan dimasukkan ke orang lain. Sehingga darah itu perlu penjagaan. Makanya darah itu kita dengan bahasa kita tidak membeli darah, akan tapi apa? Kita membayar biaya perawatannya. Dan dengan dirubah dengan akad begitu menjadi boleh. Ya, ini karena darah untuk menjaga perawatannya. Sebab merawat darah itu ada juga agak gampang. Harus ada tempat khusus untuk merawat darah agar bisa tetap berfungsi di saat harus dipindah kepada orang lain. Baik, ini adalah yang bisa kami hadirkan tentang bagaimana jual anggota tubuh ke tahilah. Harus ditegas kebasnya, tidak diperkenankan, bahkan haram ini bentuk kezaliman kalau orang menjual tubuhnya sendiri. Ingat, zalim kepada dirinya sendiri. Wala tulku bi aitikum bila tahlukati, tidak boleh menjual akan tapi untuk menolong sesuatu lebih, ini babnya lain. Ada orang yang mendesak darurat, itu pun tidak dalam transaksi jual beli. Dan kalau dijual beli itu merendahkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga menjadi, ini bahaya sekali kalau dibuka, nanti ada orang jual hanya untuk kepentingan dunia. Bahkan mungkin ada seorang istri karena takut dengan suaminya, akhirnya harus mengatakan saya rela untuk menjual ginjal saya, padahal di rumah karena diancam oleh sang suami. Atau seorang suami karena takut kepada urusan rumah tangganya, sehingga diancam untuk melakukan itu semua. Atau seorang anak, atau seorang pembantu, naudzubillah. Ini kalau dibuka menjadi bencana. Makanya dari pihak rumah sakit yang akan melakukan tindakan yang semacam ini, mengambil ginjalnya seseorang atau anggota tubuh seseorang, harus mencermati ini benar-benar dengan keridhaan atau kerelaan atau tidak. Dan untuk siapa nanti? Ini harus perhatikan. Allah alam bisawab. Baik, para pemirsa Lembaga TV juga para pendengar setia radio dimanapun Anda berada, sungguh sangat jelas sekali ya bahwasanya kalau transaksi jual beli organ tubuh ini sangat tidak diperbolehkan. Karena subhanallah, anggota tubuh yang kita miliki adalah sangat terhormat, sangat mulia, sahabat. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan ya kirimkan pertanyaannya via SMS ataupun WhatsApp di 081321461079 ataupun kirimkan pesannya lewat media sosial ya, Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja, ataupun silakan di segmen kedua bisa langsung tanya jawab via telepon ya di 0231830 8929. Insyaallah program ekonomi syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini, tetap di Albahja TV dan radioku inspirasi spirit hati. Baik, para pemirsa Albahja TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kami juga kembali menyapa semua sahabat dan pemirsa yang ada di rumah ya, yang mendengarkan program ekonomi syariah lewat audio frekuensi kami, ataupun bagi sahabat yang mendengarkan program ekonomi syariah lewat media streaming ya di www.radioku.com, ataupun bagi pemirsa yang mendengarkan Albahjah TV ya di www.albahjah.tv. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita Al Mukarrom Buya Yahya dalam program Ekonomi Syariah. Di segmen yang kedua ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Jadi bagi sahabat ataupun pemirsa yang ada di rumah yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa memaksimalkan via telepon 0231830 8929 ataupun via SMS dan WhatsApp ya di 081321461079. Ataupun bagi sahabat yang sedang berselancar di dunia maya, silakan maksimalkan Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik. Di segmen kedua ini kami membuka kesempatan pertama bagi sahabat yang ingin bertanya via telepon. Kami tunggu. Baik, sambil menunggu teleponnya masuk, kali ini kita akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya lewat sosial media. Ini datangnya dari hamba Allah ya, dari sahabat kita yang ada di Indramayu, Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa hukum menerima sumbangan dari yayasan orang kafir untuk keperluan darurat, Bu ya, seperti pengobatan rumah sakit, sedangkan orang tersebut sudah berusaha untuk meminjam uang pada orang muslim yang tidak ada, yang tidak atau belum yang memberi pinjaman padahal keperluannya sangat mendesak. Silakan, Bu. Pemberian dari orang non muslim biarpun dalam keadaan tidak darurat diperkenankan kita menerimanya. Nabi menerima hadiah kiriman makanan dari orang Yahudi. Termasuk yang menjadikan sebab Nabi teracuni adalah seorang wanita Yahudi mengirimkan daging kepada Nabi dan diterima oleh Nabi dan dimakan. Ternyata disusupkan di dalamnya adalah racun. Nanti menunjukkan terima, kita boleh. Dengan catatan, di saat memberikan kepada kita dengan tidak dengan cara merendahkan, seolah-olah umat Islam tidak peduli. Misalnya membuat perkumpulan santunan kepada kaum muslimin oleh pastor siapa atau apa, itu merendahkan banget, tidak boleh. Kalau suasana yang wajar dalam bertetangga, bersahabat, kenal, lalu kita diberi bantuan, boleh-boleh saja. Seperti halnya bukan saja mereka juga mengajak, tentunya ada kebaikan yang bisa mereka lakukan. Seperti halnya kita pun juga boleh membantu orang Nasrani yang sakit sekalipun, bahkan wajib. Kalau ternyata ada orang di kiri kanan kita dari kaum Nasrani yang sakit, kita wajib memberikan kepada mereka bantuan. Begitu sebaliknya kita juga boleh menerima. Tidak apa-apa. Asalkan di saat menerimanya tidak dengan syiar merendahkan Islam, mengangkat syiar mereka lalu merendahkan Islam. Allah alam bisa. Baik, tuh ya. Kemudian kami juga kembali mengundang semua sahabat dan pemirsa yang ada di rumah, silakan ya di 0231830 8929 via telepon ataupun SMS 081321461079 ataupun via Facebook Buya Yahya www.facebook.com/buyayahya.albahja. Kali ini kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada sahabat kita Ani di Indramayu. Buya, saya punya teman seorang ikhwan yang sangat ingin berbisnis dan akhirnya ambil keputusan keluar dari pekerjaan mapan di sebuah perusahaan, Buya. Kemudian ia merintis usaha dan seterusnya. Karena kaget dengan iklim usaha atau belum bisa beradaptasi dengan beratnya merintis usaha baru, ikhwan ini terpuruk dan banyak hutang. Anaknya mulai besar, lalu istrinya juga hamil lagi tidak kuat, dan seterusnya. Finalnya, terjadilah perceraian. Nah, bagaimana agar tidak ada hal seperti ini? Sebab saya ingin berbisnis juga dengan suami. Baik. Silakan, Bu. Sebetulnya perlu ditata sebelum kita berkiprah dalam dunia usaha ini. Yang perlu kita tata adalah cara hidup, kok. Cara hidup kalau benar, maka mudah di dalam kita memenuhi kebutuhan. Bisnis itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau cara hidup kita sudah salah, maka bisnis pun tidak akan bisa apa-apa. Bahkan gaji sebesar apapun akan tetap saja kurang. Maka kami selalu menghimbau, membiasakanlah kita dengan hidup yang sederhana. Hidup sederhana menjadikan tuntutan kita adalah tidak besar. Karena tuntutan tidak besar, kita kalaupun harus berbisnis, bisa memilih sesuatu bisnis yang aman, dan tidak harus perlu untung besar dan sebagainya. Semuanya harus bertahap. Akan tetapi kadang orang itu, mohon maaf, berbisnis yang belum untung, tuntutannya sudah besar. Ini akan terpuruk dalam dunia utang. Kalau hanya urusan bangkrut, tidak banyak. Akan tetapi yang banyak adalah karena cara hidup yang salah. Belum apa-apa, sudah mulai bisnis yang mulai berjaya saja. Itu sudah beli mobil, beli ini dan sebagainya. Giliran ada kemacetannya, buar saja. Sebab orang hendaknya menabung dan seterusnya untuk bisa menata dalam urusan ekonominya. Sehingga apa yang ada bisa dicukup-cukupkanlah bahasanya. Kemudian setelah itu adalah, kalaupun banyak, dia tidak akan berubah cara hidupnya. Baik. Kemudian setelah tertata cara hidup yang benar dan kesederhanaan, tidak gengsi. Maka kalau sudah tidak gengsi nanti, cara berusahanya pun tidak susah. Kadang orang gara-gara punya sekelar sarjana ekonomi misalnya, dia malu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misalnya, bekerja sawah atau jadi tukang dan sebagainya. Sementara kebutuhannya tetap harus terpenuhi. Akan tapi dia belum punya kerjaan di kantor yang enak. Maka sesungguhnya orang yang punya kebiasaan hidup sederhana tidak akan susah, biarpun saya punya gelar doktor dalam ekonomi. Kalau ternyata belum ada perusahaan yang nerima saya, atau karena saya tidak senang, tidak nyaman bekerja di sebuah perusahaan, karena diatur, kemudian ibadah saya kurang dan sebagainya, seperti yang kita temukan sebagian dari saudara-saudara kita, dia rela meninggalkan itu semuanya. Demi kenyamanan dan bagaimana dia urusan dengan keluarga, mulai merintis dengan usaha dan sebagainya. Karena dia sudah menata cara hidup yang benar, bukan berfoya-foya, maka merintisnya pun dengan modal sedikit tidak akan berat. Sehingga ini mendapatkan menjadikan sebab keberhasilan. Maka pesan untuk Anda yang ingin bekerja juga tadi, ketahuilah bahwasanya cara hidup Anda yang harus Anda benahi. Biarpun Anda bekerja dengan gaji 20 juta per bulan, kalau ternyata cara hidup Anda belum benar, tetap saja habis kurang. Tapi cara hidup yang benar ini adalah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini harus seperti itu. Kemudian di dalam urusan usaha, hendaknya Anda mengambil usaha yang lebih aman. Jangan mudah terkagum dengan bisikan-bisikan sebagian orang tentang usaha yang perspektif, kemudian bermacam-macam, sampai kadang masuk derajat khayal. Sekarang pengen enak, ada investasi. Bagi hasil begini ini tidak diseleksi dulu siapa yang membuka dan sebagainya, baru dititipkan duit hilang. Atau di saat kita berjual beli atau kerjasama, tidak pernah kita melihat kerjasama harus dengan orang ahli iman yang dia adalah ahli sujud, yang dia sekiranya tidak akan berbohong, berdosa, kita bekerjasama dengan mereka. Harus jadi dalam memilih teman untuk berjuang sendiri, kita harus benar, bukan asal asal bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhitungkan kerjaan, apakah saya bakat di situ dan bisakah saya menekuni ini semuanya. Kemudian dalam urusan usaha memang harus telaten, sabar, sebab usaha tidak langsung menguntungkan hari itu. Mungkin kita harus berpuasa sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai enam bulan mungkin baru setelah ada buahnya. Dari ketabahan dan kesabaran, maka dari persiapan yang pertama dengan sederhana ini harus. Banyak saudara kita yang ingin hijrah misalnya dari sebuah perusahaan bank konvensional yang di situ ada riba dan seterusnya. Kemudian dia ingin hijrah, maka kami ingatkan, hijrah mudah, akan tapi yang harus kau tata adalah bagaimana cara hidupmu. Sebab kamu dari gaji yang 30 juta harus menjadi tidak punya gaji, ini adalah problem. Atau gaji 20 juta menjadi gaji 2 juta atau 5 juta, ini adalah problem. Kecuali bagi orang yang biasa dengan kesederhanaan, sudah siap dengan gaji yang kecil itu akan aku cukup-cukupkan dan seterusnya, nyaman hatinya. Maka dia tidak pernah merasakan problem di dalam dirinya. Karena apa? Dia sudah tepat di dalam menjalaninya. Jadi, seseorang yang melakukan satu usaha atau hijrah kan meninggalkan, tapi dia sudah mempersiapkan. Dengan kesederhanaan ini, kesederhanaan adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Bahkan di saat dalam keadaan fakir pun dia tidak akan susah. Karena apa? Biasa dengan sederhana. Baru nanti Anda merintis usaha, dan hati-hati dalam merintis usaha, harus pertama adalah dengan rizki yang halal, modal halal, bersama orang yang punya iman dan agama. Kalau ternyata tidak, Anda sendiri yang salah. Kemudian jangan mudah terkagum dengan informasi-informasi yang menggiurkan, akan tapi belum Anda cermati secara detail. Sekarang banyak orang tergiur dengan urusan dunia. Dan insya Allah dengan begitu Anda akan selamat. Allah alam bisawab. Baik, itu ya. Dari guru kita Bu Yaya memberikan sebuah solusi kepada Ibu Ani yang ada di Indramayu. Berikutnya kembali kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di via SMS di 085-3788 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat kita Amira. Bu ya, di Islamabad, tepatnya di Pakistan, ada salah satu orang yang mempunyai 6 saudara laki-laki, kemudian 1 perempuan, 5 ipar perempuan, dan 2 keponakan. Semuanya telah menjual sebelah ginjalnya. Kata mereka, kami melakukan ini karena miskin. Media massa Pakistan menyebutkan negara itu sebagai pasar ginjal setelah kasus penjualan tersebut terungkap. Nah, bagaimana hukum mereka melakukan itu, Bu ya? Karena memang jika dilihat sangat kasihan. Ya, itu tadi yang kita sampaikan. Ya. Haram, tidak diperkenankan itu semuanya. Bukan untuk dijual belikan, ini kan mungkin dengan yang kita bahas adalah bukan timah. Dan memang negara-negara yang biasanya rakyat miskin, biasanya tertipu dengan ini semuanya. Na'udzubillah. Hilang rasa kemanusiaan. Sehingga nanti yang kuat akan selalu sewenang-wenang, mentang-mentang punya duit. Padahal hendaknya hal demikian itu dibangun, kalaupun Anda harus mengeluarkan salah satu ginjal Anda untuk sebuah kemanusiaan, program kemanusiaan, menjaga kemanusiaan. Bukan semata-mata untuk materi kembali kepadamu. Nah, ini adalah tidak pun ada, itu ada musibah. Ya, itu yang dikhawatirkan. Ya. Akhirnya menjual. Yang kita sampai dikatakan pasar ginjal dan seterusnya. Nah, ini tujuannya mana? Ini adalah untuk memenuhi kerakusan orang-orang yang kaya. Sebab hendaknya hubungan kita itu bukan indah. Seorang yang kaya. Dan mungkin, lihat, ada orang yang tidak kaya. Ya. Lalu dia butuh ginjal. Luar biasa Anda memberikan kepada mereka. Jadi, jangan urusan kita tadi. Itu bukan milik Anda, maka tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga nanti yang miskin ini, yang miskin bisa menjual ginjalnya. Dan ginjalnya akan dijual kepada orang yang kaya. Di saat ada orang melarat sakit. Karena nilai tabarruk, nilai berbuat baik itu sudah enggak ada. Semuanya pakai hitung-hitungan. Coba 5 bersaudara tadi kalau tiba-tiba ada ginjal pun dibutuhkan oleh seorang fakir dan dia mau mati. Dia mengatakan, saya tidak bisa memberi karena tidak punya duit. Nah, kefakiran yang sesungguhnya adalah kefakiran hati, kropos, rakus. Dari dulu kefakiran juga ada, tapi tidak sampai derajat penjual yang demikian itu. Nah, ini problem. Nah, yang itu yang tidak diperkenankan. Makanya harus waspada. Tadi yang kami sebutkan ya, harus dalam jual beli ini adalah tidak boleh menjual itu karena bukan milikmu. Dan kalau dibuka ini akan membahayakan kepada yang lainnya. Bahaya. Jual, bahkan tadi sampai mungkin ada pasar ginjal. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni. Ini adalah kehinaan dan itu adalah satu hal yang mengenaskan dan tidak boleh terjadi kalau masyarakat itu adalah masyarakat hukum rimba yang kuat adalah yang bisa mengambil semuanya. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah hilang kemanusiaan, bisa saja seseorang diambil ginjalnya, tapi tadi seperti kami ceritakan, tanpa pengetahuan, cukup persekongkolan dengan dokter-dokter yang jahat, lalu dia membayar mahal dan sebagainya. Kalau beli ginjal nggak ada, sudahlah siapa saja. Mungkin ada orang yang tabrakan tidak ketahuan orang, langsung saja dibayari. Na'udzubillah. Mana kemanusiaan? Ini bahaya sekali. Allah mengampuni semuanya. Baik, para pemirsa Al-Bajet TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, subhanallah ya, sangat indah sekali ajaran dan aturan di dalam agama Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam datang adalah untuk rahmat, untuk kasih sayang kepada seluruh yang ada di dunia ini. Berikutnya kami kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya via sosial media. Ada sahabat kita Soleh yang ada di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya adalah seorang yang berprofesi sebagai pemotong rambut, Bu ya. Karena banyaknya konsumen, rambut konsumen menumpuk banyak. Umumnya teman-teman seprofesi menjualnya ke produsen wig dan saya pun demikian. Apalagi harganya lumayan buat tambahan penghasilan. Nah, bagaimana hukum pekerjaan yang saya lakukan, Bu ya? Semoga Bu ya diberikan kesehatan selalu. Amin. Menyambung rambut hukumnya adalah haram. Iya. Karena Anda menjual untuk orang menyambung rambut, maka ketahuilah Anda menolong sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya adalah haram. Wig itu adalah untuk rambut palsu. Iya. Ya kan? Tidak diperkenankan kita menggunakan wig, penipuan itu. Bahkan kadang ada untuk sambungan rambut. Jadi wasilah menyambung rambut tidak diperkenankan. Wig adalah berbohong dengan rambut palsunya. Nah, ini adalah tidak diperkenankan dan itu adalah hukumnya adalah haram. Baru diperkenankan orang menggunakan wig, misalnya ada seorang perempuan yang teruji dengan itu pun teruji dengan misalnya kerontok rambutnya dan sebagainya sampai habis, sehingga seorang suami menghendaki dia harus menggunakan itu semuanya. Itu pun tidak bukan untuk dipamerkan di luar kan, hanya untuk suami saja biar kelihatan cantik dan sebagainya. Nah, ini ada kasus-kasus darurat akan, tapi kalau wig menjadi tradisi dan sebagainya, itu adalah haram, bukan untuk tujuan seperti itu semuanya. Bukan untuk tujuan yang tadi kami sebutkan. Maka hukumnya adalah tidak diperkenankan, dan Anda berarti telah menolong dalam kemaksiatan, maka hukumnya adalah haram. Buang rambut, selesai. Baik. Baik, itu ya, sahabat kita Soleh di Gresik. Kemudian kami juga kembali mengundang ya, silakan via telepon 0231830 8929. Silakan bisa bertanya seputar dengan tema ya, jual beli anggota tubuh ataupun yang lebih diutamakan ataupun di luar tema. Kemudian kami kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita Doni di Cirebon yang sudah bergabung via sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana jika kita mendonorkan darah kita di salah satu lembaga kemanusiaan? Kita tidak tahu apakah disalurkan untuk orang muslim ataupun orang kafir. Bagaimana juga jika ternyata disalurkan ke orang kafir? Termasuk bagaimana hukum jika seorang muslim menerima darah dari mereka ketika seorang muslim dirawat di rumah sakit misalnya. Baik. Nah, darah kita jika dipakai untuk orang kafir bukan sesuatu yang terlarang. Jika itu kafirnya bukan kafir harbi. Kafir yang dhimmi, kafir yang... Kalaupun tidak dhimmi, memang masalah dhimmi adalah pembahasan khusus di Indonesia ini. Kafir di Indonesia tidak bisa dikatakan harbi. Tidak bisa dikatakan harbi. Kalau dikatakan dhimmi juga, kalau seandainya tidak dikatakan. Akan tapi cukup kita hidup berdampingan dengan mereka. Sebab dhimmi itu adalah ahli dhimmah, itu di bawah naungan negara Islam. Dia punya kewajiban-kewajiban dan dijaga hak-haknya. Akan tapi ada mu'ahad, ada orang hidup berdampingan. Ada orang yang hidup berdampingan dalam keadaan baik. Maka tidak bisa kita katakan harbi. Maka kita juga jangan tergopoh-gopoh mengatakan orang Kristen di Indonesia adalah harbi, tidak bisa. Sebab ada orang yang tidak berdosa, ada orang baik dari mereka, ada anak kecil tumbuh dengan baik, bahkan bertetangga baik dengan kita. Mustahil kita mengatakan harbi. Tidak begitu agama Islam. Agama tapi yang memerangi kita dan merendahkan syariat Islam ini, yang punya media-media merusak itu harbi. Nah, tetapi kita ilah, selagi bukan orang harbi yang memerangi kita dan yang harus kita perangi, maka darah kita boleh dipakai mereka. Adapun kita menggunakan darah siapa saja adalah boleh untuk tujuan seperti tadi. Tapi dalam irama bukan jual beli, ingat ya. Paling tidak kalau kita harus bayar perawatannya. Boleh, karena demi semuanya. Demi, itu sesuai dengan aturan medisnya. Dari darah orang kafir kepada kita, tidak akan merubah. Gara-gara darahnya orang kafir lalu kita menjadi kafir, oh tidak. Kafir urusan batin, urusan hati. Bukan urusan jasad, bukan urusan darah, bukan urusan daging. Kan, tapi begitu juga darah kita kalau dipakai oleh mereka bukan berarti langsung saya maksiat. Karena darah saya masuk kepada orang Kristen, oh enggak. Gak apa-apa, ini adalah ilama tolong melong dan Islam memperkenankan, bahkan memerintahkan kalau ada seorang kafir, tetangga kita yang lapar kita wajib ngasih makan, yang sakit kita obati. Itu urusan darah pun demikian, karena demi kesehatan mereka. Ini keindahan yang diajarkan Islam. Baik, tapi tetap kita mengatakan agama mereka adalah agama yang tidak benar, dan mereka adalah tempatnya di neraka, itu harus berani ngomong begitu. Tapi dalam urusan interaksi kebersamaan, biasa. Ini adalah hal yang boleh-boleh saja, dan sebuah kebaikan. Allah alam bisa. Baik. Para pemirsa Lebaja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Di segmen yang ketiga nanti kita juga kembali membuka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi sahabat dan pemirsa yang ada di rumah bisa memaksimalkan via telepon 0231830 8929, via SMS 0813214619 ataupun silakan memaksimalkan via Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Insyaallah program ekonomi syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini, tetap di Albahja TV dan radioku inspirasi spirit hati. Baik para pemirsa Albahja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dalam program acara ekonomi syariah. Ya, dan kami juga kembali mengundang semua pemirsa dan sahabat yang ada di rumah, silakan ya, yang ingin bertanya silakan bisa memaksimalkan via telepon 0231-830-8929 ataupun via SMS dan WhatsApp di 081-321-461-079 ataupun silakan via Facebook ya, Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Kali ini kita kembali menyapa sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaannya via WhatsApp ya. Ada sahabat kita Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buya, bagaimana dengan jual beli anggota tubuhnya hewan kurban, Buya? Misalnya kulit atau tanduknya. Ya, masalah kurban tidak diperkenankan. Sudah jelas menjual kulit kurban adalah tidak diperkenankan. Haram hukumnya. Kulit kurban dibagikan. Dan bukan dijadikan gaji untuk orang yang menyembelih korban. Semuanya anggota tubuh korban, kambing korban hendaknya diberikan, bukan dijual belikan. Tidak sah dan hukumnya haram. Baik. Ini baik. Bab korban itu. Baik, sangat jelas sekali ya para pemirsa bahwasanya tidak boleh menjual barang yang sudah menjadi korban. Berikutnya kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via sosial media. Ada Ferry Irawan di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan tim selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ferry Irawan menanyakan bahwasanya bolehkah membeli macan tutul dan memeliharanya? Sebagaimana diketahui, macan tutul ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara karena hewan langka, Buya. Baik. Baik. Yang pertama adalah dalam jual beli harus ada sesuatu yang ada manfaatnya. Ya, baik, Buya. Ya, kayaknya sebelum kita ke Ferry Irawan, kita kembali terlebih dahulu menyapa sahabat yang sudah bergabung via telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Samsul Hadi di Brebes. Dengan Samsul Hadi di Brebes ya. Gimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, silakan paslonnya Bapak. Al-Bahja TV. Ya. Radioku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Silakan Bapak Samsul, pertanyaannya ke Buya Yahya. Ya. Buya, kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via sosial media. Ada Ferry Irawan di Yogyakarta. Halo, Buya. Iya, iya. Silakan, kami sudah mendengarnya. Silakan Bapak Ferry, Bapak Samsul. Ya. Baik, Ferry Irawan menanyakan bahwasanya baik, bolehkah membeli macan tutul dan halo? Ya, halo. Iya, silakan. Radionya dikecilkan dulu. Iya, mungkin apa namanya? Audio radionya dikecilin dulu, Bapak Ferry. Oh, ini Bapak aku, Samsul. Kok beda sih dengan yang di aku nih mendengarkan radio, kok beda sih? Ini lagi jawab soal yang lain. Kok ya, gak nyambung? Oh, baik. Oh, baik, silakan. Oh, iya. Baik, silakan. Pertanyaan sudah nyambung dengan Albahja TV. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan Samsul Hadi di Brebes. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik ya, Pak. Iya, silakan. Silakan pertanyaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa barik alaihi. Pertanyaannya, maaf ya, ini menyimpang dari tema ya. Iya. Silakan. Iya, silakan. Menanyakan masalah ini, Pak, masalah siksa kubur ya. Apakah orang yang menafikan atau mengingkari adanya siksa kubur itu menjadi halo? Iya, iya, silakan. Kami masih bisa. Apakah orang yang mengingkari atau menafikan adanya siksa kubur itu menjadi batal keimanannya ya? Iya, baik. Masih ada yang tanyakan cukup ya, Bapak Samsul ya? Baik. Iya. Bentar belum. Iya. Iya, cukup satu pertanyaan Bapak Samsul ya, nanti pertanyaan yang kedua nanti bisa di kesempatan yang lain. Pak, untuk melengkapi pertanyaannya soalnya ya. Pertanyaannya cuma satu, cuma yeah, untuk melengkapi pertanyaan ya. Iya, yeah, silakan. Ini kami tanyakan oleh karena ada sebuah organisasi besar ya. Namanya Hizbut Tahrir ya. Dia mengingkari menafikan adanya siksa kubur karena mereka berpandangan bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan siksa kubur itu meskipun hadisnya sahih tapi hadisnya sifatnya ahad ya, hadisnya ahad bukan mutawatir. Sedangkan untuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah mereka hanya mau menggunakan hadis mutawatir. Apakah dengan pandangan seperti itu mereka bisa dinyatakan batal keimanannya begitu, Bu ya? Iya. Nah, itu aja pertanyaan dari kami ya. Iya, baik. Berkenan Bu ya, kami ucapkan terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan fi atal mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Samsul Hadi di Brebes ya. Baik, berkenan tentang siksa kubur, itu adalah sesuatu yang wajib diyakini. Kita yakini dan kita imani. Adapun masalah yang dikatakan, kalau betul yang dinukil daripada kelompok tersebut yang mengatakan siksa kubur tidak ada karena alasannya hadis tidak mutawatir, maka ketahuilah. Maksudnya dia harus meninjau kembali bahasanya. Mutawatir itu ada dua, ada mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir, kalau maknawi mutawatir, karena riwayat tentang hadis sahih tentang siksa kubur adalah banyak dari hadis sahih. Dan kalau dikumpulkan menjadi mutawatir maknawi, ini satu. Yang kedua adalah sudah menjadi kesepakatan ijma ulama dari masa ke masa. Jadi masa ke masa, sehingga kebanyakan ulama di sini tidak menyimpulkan bahasanya yang mengingkari siksa kubur keluar dari iman. Kalaupun seandainya diperkenankan, itu adalah masuk dunia kesesatan yang luar biasa. Karena melanggar ijma. Jadi mengingkari siksa kubur adalah keluar dari iman. Karena ini apa? Dari mutawatir maknawi. Para ulama dari masa ke masa mengatakan siksa kubur adalah ada. Dari mana? Dari riwayat-riwayat. Dan kalau dan juga pemahamannya dikumpulkan dari pemahaman Al-Quran tentang bagaimana alam kubur dan sebagainya. Ini sehingga mereka menyimpulkan siksa kubur ada, dan ini menjadi suatu khawatir yang harus diimani, dan yang mengingkari adalah sekeluar dari iman, karena sudah menjadi maknawi, mutawatir maknawi, secara maknawi mutawatir. Lafaz hadisnya adalah sahih. Hadisnya adalah sahih, tapi secara maknawi, karena maknawi harus tahu makna mutawatir maknawi adalah. Disebutkan di sini, sebutkan di sini, sebutkan di sini. Tapi tidak bicara tentang khusus akan, tapi bicara tentang siksa kubur. Tapi digabungkan menjadi maknawi. Lebih dari itu sudah menjadi kesepakatan ijma ulama. Kalaupun seandainya kita lemah, lembut sedikit, tidak mengatakan kafir, tidak keluar dari iman, tapi jelas kelompok itu sesat, keluar, karena keluar dari ijma. Dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Mungkin kita lebih mungkin masih ada namanya dalam bahasa akidah khusnudon, karena mungkin ini adalah ijtihad, mereka mengatakan itu dengan ijtihad, kita pun tidak langsung bisa mengatakan kafir, akan tapi dalam akidah yang selama ini dipelajari dalam kaum Asy'ariyah adalah kafir keluar dari iman, mengingkari siksa kubur keluar dari iman, karena ini sesuatu yang disepakati dan sudah menjadi mutawatir maknawi, satu. Kemudian akan tapi kalau kita sedikit memperkenankan atau masalahnya terbuka sedikit, masih menganggap mereka berpendapat dari hasil ijtihad mereka dengan hujjah hadis itu tidak mutawatir, maka ketahuilah ini sudah keluar dari ijma, keluar daripada kesepakatan para ulama, maka ini masuk dunia kefasikan, atau kalau tidak kita katakan kafir, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi tetap yang dikukuhkan adalah pendapat yang pertama, keluar dari iman, karena siksa kubur ada. Siksa kubur adalah ada. Maka tentang nikmat kubur pun juga ada disebutkan dalam Al-Quran tentang nikmat kubur. Bahkan riwayat yang banyak tentang nikmat kubur, maka ada juga siksa kubur. Barangkali masih ingat dibahas di majelis ini juga tentang silsilah alam akhir itu, kita masuk bab siksa kubur dan hajah kuat, dan kalimat yang kami hadirkan hukumnya tidak terlalu jauh dari apa yang kami sampaikan. Hanya bedanya waktu itu kita datangkan tentang hujah-hujah yang panjang lebar tentang orang yang menetapkan tentang akan adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Allah alam bisawab. Baik, Bapak Samsul Hadi di Brebes ya. Kita kembali ke jawabannya Bapak Ferry Irawan di Yogyakarta, Bu ya, yang menanyakan tentang membeli macan tutul dan memeliharanya. Baik, dalam jual beli harus ada sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau sesuatu tidak ada manfaatnya, maka dikatakan transaksinya tidak sah. Akan tapi tidak semua yang tidak sah itu haram. Jika kita bawa membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka sesuatu tersebut adalah tidak sah dalam transaksi, asalkan tidak membahayakan. Kalau kita membeli sesuatu yang membahayakan, apakah membahayakan pemikiran, membahayakan akidah, contohnya CD-CD yang kotor, tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan keikhlas dan iman kita, maka hukumnya haram. Akan tapi membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, misalnya apa? Saya membeli apa sih? Sesuatu yang tidak ada gunanya, nggak tahu apa saja buat contoh. Selembar kertas yang dibuang, lalu saya jual, nggak ada manfaatnya buat saya. Atau beli binatang-binatang yang suci, akan tapi tidak ada manfaat itu apa? Beli manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Maka membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah, satu. Akan tapi tidak semua yang tidak sah adalah haram. Sesuatu yang tidak sah tidak haram, asalkan tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan menjadi haram. Kayak CD kotor tadi. Dasarnya ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau CD yang ada manfaatnya berbeda. Misalnya ada ceramah dan sebagainya. Ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, bahkan bahayakan hukumnya haram. Tapi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya mungkin beli kucing. Tidak ada manfaatnya. Ya, maka adalah bukan sesuatu yang sah. Tidak sah transaksi. Tapi tidak haram dalam hal ini. Sebab ada yang tidak sah qadaan dan tidak sah dayanatan. Tidak sah qadaan adalah di dunia tidak sah. Tapi di hadapan Allah tidak ada tuntutan. Beli macan kalau memang tidak membahayakan. Beli macan tidak ada membahayakan. Dan tidak ada manfaatnya, maka penjual beli tersebut adalah sah atau tidak sah, akan tapi tidak dosa. Yeah. Hanya qadaan tidak sah di dunia saja, karena tidak ada manfaatnya. Kemudian di sisi lain adalah tidak ada tuntutan di akhirat. Hanya di dunia saja dianggap tidak sah, karena itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau macan itu membahayakan, maka menjadi haram. Lihat, Anda ukur diri sendiri. Yeah. Jangan sampai Anda memiara macan untuk mencakar Anda sendiri. Maka memiara sesuatu yang membahayakan. Yeah. Allah alam bisawab. Yeah. Sedangkan macan tutul itu kan termasuk hewan yang dilindungi oleh negara, Bu. Dilindungi, ya? Gimana, Bu, ya? Akan tapi barangkali ada sebagian orang yang bisa mendapatkan izin untuk melindungi di rumahnya. Ada yang terlindungi, mungkin ada restu, bahasanya dicatat, dilindungi oleh seseorang. Jadi kalau misal tidak punya izin? Kalau itu pelanggaran negara, tidak ada hukum, tidak dosa di hadapan Allah, akan tapi dosa pelanggaran undang-undang dunia, undang-undang manusia. Akan tapi, kan kembalikan masalah halal haram adalah bukan urusan itu. Halal haram adalah urusan dengan zatnya binatang tersebut. Baik, terima kasih ya. Itu Bapak Ferry Irawan di Yogyakarta yang bergabung via sosial media ya. Silakan nanti di segmen berikutnya kita masih membuka sesi tanya jawab. Silakan via telepon di 0231-830-8929, via SMS 0813214619, via Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahja. Insya Allah program Ekonomi Syariah akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di Albahja TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, para pemirsa Albahja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kami kembali menyapa semua sahabat dan pemirsa yang ada di rumah ya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan segmen ini merupakan segmen terakhir dari sesi tanya jawab. Dan sahabat, silakan yang ingin bertanya ya, seputar dengan tema jual beli anggota tubuh ataupun yang di luar tema, silakan maksimalkan via telepon 0231-830-8929 ataupun via SMS dan WhatsApp 081-321-461-079. Bisa juga memaksimalkan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kali ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada sahabat kita yang sudah bergabung via SMS di 081-350-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan sahabat kita Catur Indra Laksmana Putra dari Kalimantan Timur, Buya. Saya punya bisnis kecil-kecilan. Waktu itu saya sudah bisa menjalankan bisnis saya dengan modal sederhana. Tetapi orang tua saya meminjam uang di koperasi untuk modal saya, Buya. Dan sekarang saya harus membayar tiap bulannya dengan sistem perkreditan yang sering dilakukan di masyarakat dan ada bunganya. Nah, apakah boleh meminjam uang seperti itu, kemudian dengan mengembalikan tiap bulannya yang akhirnya nanti lebih besar daripada nominal peminjaman orang tua saya waktu itu, apakah itu haram ataukah subhat? Syukran, Buya. Baik, tidak diperkenankan menjual, atau tidak diperkenankan pinjam-meminjam yang di situ ada tambahannya, ada bunganya. Hukumnya adalah meminjam haram, meminjamkan juga haram. Tidak diperkenankan. Ini harus ditutup. Untuk mencari keberkahan, Anda tidak harus mengambil sesuatu yang haram. Awas, jangan tertipu. Biarpun tujuannya adalah untuk berjuang, biarpun tujuan Anda adalah untuk menolong orang. Baik, mohon maaf ya, kali ini kita akan terlebih dahulu menyapa sahabat yang sudah bergabung via telepon. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Siti di Sumber. Dengan apaan? Dengan siapa? Audionya kurang besar ya, Ibu ya. Mungkin agak sedikit dekat dengan teleponnya, Ibu. Ya, oh, dengan iya, baik. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ya, dengan Ibu Siti di Sumber. Ibu Siti di Sumber ya. Baik, silakan Ibu Siti passwordnya. Albahja TV radioku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Ibu Siti di Sumber, silakan pertanyaannya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah sehat, Buya, sehat. Alhamdulillah sehat, berkat Ibu. Mangga gimana sih? Silakan. Iya, silakan. Iya, saya kan punya orang tua tuh. Jadi gini, ibu saya tuh menikah dua kali. Dari yang suami pertama itu punya anak tiga. Anaknya tiga? Ya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, terus ibu saya menikah lagi karena meninggal sih suami pertamanya, Bu ya. Iya. Terus menikah lagi dengan suami yang kedua, memiliki anak 1, saya aja. Iya. Nah, kemudian bapak saya itu meninggal. Meninggal itu waktu tahun 2007. Iya. Ibu saya nggak lagi kemarin, Bu ya, pada bulan Februari. Di saat ibu saya masih hidup, ibu saya itu inginnya rumah itu dibagi rata dengan anak-anaknya terdahulu. Gimana? Rumah mau? Rumah warisan dari bapak saya tuh inginnya dibagi rata dengan anak-anak yang terdahulu. Ya saya karena kasihan sama ibu saya mengiyakan. Terus ibu saya membuat surat wasiat, Bu ya, di selembar kertas bahwa rumah itu untuk dibagi rata. Kemudian kakak saya yang pertama itu inginnya rumah itu tidak dijual. Biar rumah itu rumah siapa? Dari peninggalan bapak saya. Bapak atau ibu? Ya ibu. Ibu kan sudah meninggal. Iya, paham. Dua-duanya sudah meninggal. Baik, nah, kemudian itu baik-baik. Harus bedakan itu. Kan rumahnya ibu, rumahnya bapak harus bedakan. Iya. Jadi ibu saya itu punya rumah dengan bapak saya, Bu ya. Dengan bapak terdahulu sudah memiliki rumah. Dan itu apa, memang bapak punya rumah itu atau itu rumah dari peninggalan suami yang pertama? Suami dengan suami yang kedua. Enggak, yang pertama? Enggak memiliki rumah. Baik, silakan. Nah, kemudian setelah ibu saya waktu semasa hidupnya, ibu saya inginnya rumah itu dibagi rata. Kan sebetulnya sih kalau menurut syar'i itu kan dibagi dua dulu, waktu bapak saya meninggal ke Bu Yaya. Sekarang ini hakikatnya rumah milik siapa? Hakikat rumah itu kan jadi kan masih dalam warisan, Bu ya. Enggak, milik siapa? Enggak. Anggap saja waktu bapak ibu hidup milik siapa itu? Milik ibu. Milik ibu, bukan milik bapak? Enggak, bapak kan sudah meninggal. Enggak, bukan. Di saat masih hidup, kan sebelum begini, Bu. Jadi waktu ibu meninggal, bapak mewarisi ibu. Harus ada aturannya begitu. Jadi hakikatnya rumah itu milik siapa? Iya. Milik ibu saya enggak dapat, Bu ya. Bukan, enggak bicara tentang. Jadi waktu ibu sebelum meninggal, itu tanah milik siapa? Rumah. Rumah itu milik berdua. Nah ini beda. Bicara rumah milik ibu sama milik berdua itu beda jawabannya nanti. Jadi harus jelaskan rumah ini milik siapa? Ya milik berdua, ibu dan bapak saya, Bu ya. Ah baik, milik berdua. Di sertifikat tulisannya siapa? Gimana, Bu ya? Di sertifikat tulisan siapa? Nama siapa? Atas nama ibu saya. Atas nama ibu. Yang bekerja, yang ngumpul. Dari mana tahu kalau itu milik berdua? Bapak saya kan bekerja, ibu saya kan bekerja. Oh, ngumpulkan bareng-bareng itu ya. Baik, silakan. Baik. Nah, terus ibu saya kan kemarin meninggal, Bu ya, bulan Februari itu. Iya. Iya. Ya udah, karena kesepakatan sisa anak-anaknya, dibagi rata gitu, Bu ya, rumah itu. Karena saya yang pertama inginnya jangan dijual rumah itu. Nanti dicukip. Iya. Baik. Nah, ya. Tapi saat ini kakak saya tuh belum ada kepastian, Bu ya, kapan-kapan ingin menyusukinya tuh gimana? Kenapa? Belum ada kepastian kapan-kapannya mau menyusuki adik-adiknya gitu. Baik. Nah, baik. Banyak, Cil. Makasih, Bu ya. Iya, baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Urusan waris tidak bisa dibahas secara serampangan, akan tapi urusan waris itu yang harus diluluhkan hatinya semuanya. Nanti insya Allah harus ada pertemuan khusus dari pihak semuanya untuk kita fahamkan. Adapun jawaban secara globalnya begini, ibu Anda pernah punya suami, punya anak 3, suaminya meninggal, lalu ibu Anda menikah dengan seorang suami yang kedua, yaitu bapak Anda. Baik. Sebetulnya waktu suami yang pertama meninggal, harta suami yang pertama diwaris oleh anak-anaknya dan oleh ibu Anda. Kemudian ibu Anda menikah dengan seorang laki-laki. Ini urutannya begitu, supaya tidak boleh tiba-tiba tanah langsung diwaris, rumah langsung diwaris oleh Anda dan anak-anak. Nggak bisa begitu, harus direntet dari awal. Sudah dibagi belum dari awal? Kalau dari awal belum dibagi, ini bermasalah. Baik. Anggap saja, waktu bapak yang pertama itu meninggal, suami yang pertama itu meninggal, tidak meninggalkan apa-apa. Lalu ibu Anda menikah dengan suami yang baru, yaitu bapak Anda. Sekarang pertanyaannya, rumah itu hakikatnya milik siapa? Kan begitu. Jika rumah itu adalah bukan miliknya ibu Anda, maka berarti miliknya bapak Anda. Yang mewarisi hanya Anda saja. Adapun anak-anak yang pertama bukan anaknya bapak Anda, tidak mewarisi dari harta orang tua Anda, bapak Anda. Tapi jika rumah itu adalah miliknya ibu Anda, maka semuanya mewarisi. Karena apa? Tiga kakak Anda adalah anaknya ibu Anda. Baik. Akan tapi sekarang bermasalah, rumah ini tidak jelas milik siapa. Apakah milik ibu atau bapak. Nah ini biasanya harus pakai akad damai. Tidak ada gonogini dalam Islam, tidak ada. Akad damai saja. Karena tidak ada kejelasan, supaya tidak masuk bab haram. Jika benar ini adalah kerja sama bareng, dibagi ini bukan atas dasar gonogini. Dalam irama damai. Karena apa? Ayah kerja, ibu kerja, ngumpulin, bangun rumah bareng. Sehingga terwujudlah rumah tersebut. Sehingga mungkin sekali adalah duitnya ayah, duitnya istri ibu. Maka di sini adalah akad damai. Jangan pakai istilah gonogini. Gonogini bukan istilah islami, tidak ada. Ini namanya as-sulhu, was-sulhu khair. Jadi damainya adalah dari pihak keluarga semuanya. Kemudian damai dibagi dulu. Dibagi bagiannya seorang ayah. Bagian seorang ayah nanti yang mewarisi adalah Anda. Bagian seorang ayah yang mewarisi adalah Anda. Bagiannya ibu adalah diwarisi oleh semuanya. Cuman kasusnya adalah ibu Anda meninggal sebelum ayah. Sebelum ayah. Belum ayah, kan? Di kasusnya tadi? Yeah. Ya, ibunya meninggal sebelum ayah. Saya kurang lupa tadi. Kalau ibu Anda meninggal, ada ayah dulu ya, ayah. Ayah meninggal, karena dibagi dulu. Ayah meninggal, baru sang ibu. Jika ayah Anda meninggal, sebetulnya ceritanya adalah, waktu ayah meninggal, segera diberesin. Apa sih yang ditinggal oleh ayah? Yang ditinggal oleh ayah diwarisi oleh Anda. Kalau ayah Anda punya saudara sama saudaranya. Karena ada anak perempuan. Maka anak perempuan tidak bisa mengambil semua harta. Kecuali dibarengi dengan anak laki-laki nanti. Baru dibagi antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi ayah Anda, yang mewarisi ayah Anda adalah Anda. Kalau punya saudara, saudara. Kalau punya bapak, bapak dan ibu. Baik. Setelah diwaris, maka sisanya nanti yang ditanggung ibu adalah diwaris bersama. Sekarang permasalahannya waktu bapak meninggal tidak diberesin. Ini salah. Makanya kami himbau semuanya. Jika ada orang meninggal dunia, bapak meninggal dunia, segera diberesi. Jangan nunggu ibu meninggal. Ini kurang ajar juga sisi lain. Akan tapi supaya tidak rancuh nanti. Dan kalau bapak meninggal, maka sang ibu mendapatkan. Ibu adalah istri, kalau punya anak mendapatkan 1/8. Kalau tidak punya mendapatkan 1/4. Sisanya dibagi sang anak. Ini harus dibagi jelas. Jadi permasalahan kadang tidak dibagi, akhirnya numpuk permasalahannya. Baik, intinya seperti itu. Jadi, kalau memang nanti itu harta adalah miliknya ibu Anda, diwarisi oleh semuanya. Dan kalau ternyata adalah milik antara ibu dengan bapak Anda, maka itu adalah damai, bukan gonogini. Damai dibagi untuk ayah Anda. Tapi waktunya adalah mestinya pembagian bukan saat ini. Kan matinya tidak bareng. Iya. Makanya kenapa kok masih semacam ini? Karena Anda tidak segera menyelesaikan waktu salah satu orang tua meninggal dunia. Maka kami himbau di saat ada orang meninggal dunia, jangan nunggu yang satu lagi meninggal. Selesaikan supaya tidak jadi percekcokan. Dibincangkan saat itu. Kalau sudah begini jadi repot. Akan tapi sebaiknya Anda nanti datang kepada kami untuk kita selesaikan. Musyawarah damai, bicara yang baik supaya terjadi ukhuwah. Sebab banyak na'udzubillah urusan warisan ini menjadi sebab permusuhan na'udzubillah. Percekcokan, pertentangan, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Baik, ini saja. Baik. Baik, Ibu Siti di sumber ya. Baik, sahabatku semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan kesimpulan langsung dari guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya, dari materi yang sudah dibahas tadi. Kemudian dilanjutkan dengan doa keberkahan. Silakan. Baik, semuanya. Ayo kita tingkatkan kesadaran kita untuk hidup baik dengan sesama manusia, menghindari kezaliman, dan juga kita menyuarakan kasih sayang agar tidak berbuat zalim di antara kita. Termasuk dengan cara membenarkan masalah urusan-urusan penjangkauan-penjangkauan tadi, anggota tubuh, jual beli anggota tubuh. Dan awas, menjual anggota tubuh tidak diperkenankan. Diperkenankan hanya dalam irama menolong orang yang memang membutuhkannya, supaya tidak menjadi satu kejahatan tersembunyi di balik uangnya orang kaya atau kebutuhan seorang fakir. Ini menjadi problem besar dan itu akan menjadi rusak tatanan masyarakat, tatanan umat ini, sehingga yang kaya akan begitu mudah berisi si fakir. Bahkan mungkin seorang bapak bisa jahat menjual anaknya, atau seorang anak ngerti bapaknya mau meninggal lagi, akhirnya durhaka kepada orang tuanya, lalu berkata, abah ini tidak meninggalkan apa-apa, cobalah ginjalnya dijual saja, kan bapak sudah mau mati, bisa saja begitu. Ini ditutup, ini hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan. Baik, tapi dalam irama menolong, boleh, abah tolong, tanpa ada imbalan apapun, tanpa ada jual beli. Akan tapi kalau ada orang memberikan imbalan, lain cerita. Baik, akan tapi yang namanya imbalan tidak boleh hitung-hitungan nilai. Akan tapi imbalan mungkin dikasih apa saja ucapan terima kasih. Dan Anda punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita hadirkan. Semoga Allah menjaga kita dari berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim dan dari dizalimi ya Allah. Wujudkan keindahan ya Allah dalam masyarakat kami, dalam rumah kami, dalam ya Allah, dalam negeri kami ini ya Allah. Kami ingin hidup indah, saling mencintai, tidak ada kedzaliman di antara kami, tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan, tidak ada kejahatan ya Allah, yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan ya Allah, berikan kepada kami rasa syukur ya Allah, dan kami mohon kabulkan hajat kami yang sangat banyak, yang Maha Engkau lah yang Maha tahu tentang hajat kami, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram, dan berikan kepada kami hati yang patuh kepada syariat yang kasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat mulia, kalimat agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fihi wa liwalidayhi. Baik para pemirsa Al-Baja TV, juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan langsung ya pembahasan dari awal sampai akhir, dan tadi sudah ditutup dengan doa keberkahan. Kami mengucapkan mohon maaf bagi sahabat yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab, silakan nanti bisa dicoba di lain waktu. Ataupun kami mohon maaf jika terjadi sedikit kesalahan teknis sehingga mengganggu kenyamanan pendengaran Anda ya. Baik, berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan program Ekonomi Syariah. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Ku Network yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah di Radio Ku 92,9 FM Cirebon, kemudian Radio Ku 1089 AM Bogor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Radio Ku 92,4 FM Majalengka, 104,8 FM Kuningan, kemudian 104,7 FM Batam. Terima kasih kami ucapkan kepada Radioku 93,6 FM Aceh, kemudian Radioku 1107 AM Bandung, Radioku 88 FM Pontianak, juga Radioku 89,2 FM Karimun, dan Radioku 954 AM Palembang. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada beberapa radio partner yang sudah merilai acara program Ekonomi Syariah. Kami ucapkan terima kasih banyak sehingga dakwah kami nyampai kemana-mana. Baik, sahabatku dan para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya, setiap hari Selasa dari jam 5.30 sampai dengan jam 7 kita akan belajar bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dalam program acara Ekonomi Syariah. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Farhan Nawawi yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.